artinya cinta hanya hiasan. Bila hati tak saling bicara, untuk apa kau simpan lukamu? Kau menangis di depan diriku tanpa kau mau membagi duka, hingga aku tak tahu mengapa engkau menangis. Bukalah jendela, jendela matimu. Marilah kita bicara. Bukalah jendela agar diri kita, oh, saling membagi rasa. Membagi rasa. Cinta, kau mengerti apa artinya? Cinta hanya hiasan. Bila hati tak saling bicara, untuk apa kau simpan dukamu? Kau menangis di depan diriku tanpa dukamu, hingga aku tak tahu mengapa engkau menangis.